Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama wa ta'limu lifadal istifadal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-khair. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratik, dan atasmu wahai saudaraku untuk memperbaiki hatimu. Hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah, sampai hatimu menjadi lebih baik daripada anggota zahirmu yang baik. Wa dzalika li anna sarirata maudhi'u nadharil haqq, dan hal tersebut karena hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wal alaniyatu matmahu nadharil khalq, sedangkan alaniyah tempat untuk dilihat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzakarallahu taala as-sirra wal alan fi kitabih illa wa bada'a bi dzikri sir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sir diam-diam, wal alan terang-terangan, fi kitabih dalam kitabnya, illa wa bada'a bi dzikri sir, kecuali memulai menyebut terlebih dahulu as-sir diam-diam. Wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, termasuk doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan keadaanku di waktu tersembunyi khairan, lebih baik, min alaniyati, daripada keadaanku yang terang-terangan. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikan keadaanku terang-terangan salihah, baik. Wa mata salahat as-sariratu salahat al-alaniyatu la mahala, maka kalau secara diam-diam atau hati baik, maka akan menjadi baik juga ketika terang-terangan, la mahala, ta pasti. Fa inna dhahir, karena sesungguhnya abadan, fa inna dhahir, karena suatu yang tampak abadan selamanya, yakunu tabi'an lil batin, mengikuti apa yang ada di batin, salahan wa fasadan, ketika baik ataupun ketika rusak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudhatan idza salahat salaha biha sairul jasad wa idza fasadat fasada biha sairul jasad. Sesungguhnya di dalam badan manusia ada sepotong daging yang jika baik maka akan menjadi baik seluruh badannya, dan jika jelek maka akan jelek sairul jasad, semua badannya. Wa'alam, dan ketahuilah, anna man idda'a anna lahu sariratan amirah, barang siapa yang mengakui bahasanya dia mempunyai hati yang baik, wa kana qad kharraba alaniyatuhu bitarki ta'at adh-dhahirah, dan dia telah merusak amal zahirnya secara terang-terangan, bitarki ta'at adh-dhahirah, dengan meninggalkan ketaatan yang zahir, fahuwa mudda'in kadzab, maka dia adalah pengaku yang bohong. Wa man jatahada fi islahi alaniyatihi, barang siapa yang berusaha memperbaiki alaniyah keadaannya dia terang-terangan, bi tahsin ziyih, dengan membetulkan atau memperbagus pakaiannya, wa hayatihi keadaannya, wa taqwim lisanihi, dan meluruskan lidahnya, wa zinati wa wazni harakatihi, dan mengatur gerakannya, wa sakanatihi, dan diamnya, fi qu'udihi wa qiyamihi, di waktu duduk dan waktu berdiri, wa misyatihi, dan di waktu berjalan, wa taraka batinahu, dan dia meninggalkan batinnya, hatinya, mashkunan bi khaba'isil akhlaq, penuh dengan akhlak-akhlak yang keji, wa raza'il tiba, dan tabiat-tabiat yang tidak baik, fa huwa min ahli tasannu, maka dia hanya orang yang pura-pura aja, wa riya'i, dan yang riya', mu'ridin anil maulah, yang berpaling daripada Tuhannya. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki hati kita. Hati sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan bahwasanya di dalam badan kita ada sepotong daging yang jika baik maka seluruh anggota akan menjadi baik. Dan jika sepotong daging tersebut jelek maka seluruh anggota akan menjadi jelek. Ala wahyal qalb. Maka ketahuilah bahwasanya sepotong daging tersebut yang dimaksud adalah hati. Oleh karena itu Luqman al-Hakim suatu waktu dia diperintah oleh budaknya untuk menyembelih seekor kambing. Setelah selesai disembelih, maka tuannya mengatakan kepadanya, berikan kepadaku bagian yang paling baik daripada kambing tersebut. Akhirnya si Luqman al-Hakim tersebut menyerahkan kepada tuannya hati dan juga lidah. Hati dan juga lidah daripada kambing tersebut diberikan kepada tuannya. Dalam waktu yang lain kemudian tuannya menyuruh untuk menyembelih kambing lagi. Dan tatkala selesai disembelih kambing tersebut, maka tuannya mengatakan, berikan sekarang ini dua atau bagian yang paling jelek daripada bagian kambing tersebut. Maka Luqman al-Hakim pun mengambil hati dan juga lidah lagi yang diambil dan diserahkan kepada tuannya. Maka si tuannya bertanya, ya Luqman, aku perintahkan kamu untuk mengambil bagian yang paling baik, kamu mengambil hati dan lidah. Aku perintahkan kamu mengambil bagian yang paling jelek, dan kamu juga mengambil dan menyerahkan kepadaku hati dan lidah. Kenapa kok sama? Maka Luqman al-Hakim mengatakan, idza taba fahuwa ahsan syai. Kalau keduanya itu baik, maka itulah bagian yang terbaik. Wa idza habusa fahuwa ahdats syai. Dan jika keduanya jelek, maka itu bagian yang paling jelek di antara bagian yang lain. Ya, oleh karena itu hati mempunyai peranan penting. Karena semuanya berasal dari hati. Kita tidak bergerak kecuali dari hati. Kita tidak cinta kepada dunia kecuali dari hati. Kita tidak punya rasa hasud kecuali dari hati. Kita juga tidak riya dengan ibadah kita kecuali dari hati. Juga kita ada sifat sombong dalam hati kita, semuanya dari hati. Kalau hati menjadi jelek, maka anggota badan yang zahir pun akan bergerak untuk melakukan sesuatu yang jelek. Tapi kalau hati bersih daripada penyakit, bersih daripada kotoran-kotoran, maka anggota yang lain, anggota badan yang lain pun akan berbuat sesuatu yang baik. Oleh karena itu as-salafus saleh sangat perhatian dengan hati lebih daripada perhatian dengan yang lainnya. Karena hati jadi patokan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berdoa tadi, ya Allahumma aslih, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan sarirati hatiku itu lebih baik daripada alaniyati, anggota badan yang lain. Maka di situ menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan kebersihan hati. Dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya seseorang tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahasianya. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, keistimewaan di dalam hati seseorang kecuali kalau hati tersebut terlebih dahulu dalam keadaan bersih. Kita anggap atau kita contohkan dengan gelas. Yang andai kata gelas tersebut dalam keadaan kotor, apapun yang kita masukkan di dalamnya akan menjadi kotor. Mau kita masukkan teh akan menjadi kotor, kita akan masukkan di dalamnya susu pun juga susu akan kotor, begitu seterusnya. Jadi hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, hati tempat iman, hati tempat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang baik, pandangan ridha Allah, terlebih dahulu bersihkan hati kita. Barang siapa yang ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, sebagai kekasihnya, hati. Terlebih dahulu hati ini yang penting. Makanya dikatakan bahwasanya yang terakhir keluar daripada sifat-sifat yang jelek daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah hubbur riyasa. Cinta dengan kedudukan. Cinta di dalam hati, cinta dengan kedudukan termasuk salah satu penyakit hati, kotoran. Dan itu yang terakhir. Setelah bersih hati seseorang baru dia bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasihnya, sebagai walinya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna abdal ummati la yadkhulunal jannata bikasrati salatin wa siyamin walakin bisalamati sudur wa sakhawati nufus war rahma bikulli muslim. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wali-wali Allah yang merupakan wali abdal yang termasuk tingkatan wali yang tertinggi tidak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan banyak salat. Tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala juga bukan karena sebab banyak puasa. Tapi mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit. Wa sakhawati nufus dengan jiwa yang dermawan war rahma bi kulli muslim dan punya rasa kasih sayang kepada sesama muslim. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu di masjid berkata kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, sebentar lagi akan ada seseorang yang masuk ke dalam masjid dan ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah rajulun min ahli jannah. Dia adalah termasuk seseorang yang penghuni surga. Sudah diberi bisyarah yang memberi kabar gembira datangnya dari lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Ya, tidaklah Rasul berkata-kata dengan kata-kata kecuali itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pastilah benar. Rasul mengatakan akan datang ke dalam masjid sebentar lagi rajulun min ahli jannah, seorang penghuni surga nantinya. Sahabat radhiyallahu anhum penasaran, siapa ini yang akan masuk ke dalam masjid? Ditunggu oleh mereka, dilihat siapa yang akan masuk masjid. Mereka mungkin mengiranya sahabat si fulan yang besar-besar. Tapi tidak, ternyata orang biasa. Tidak dikenal oleh mereka, sahabat biasa. Akhirnya hari berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi perkataannya. Sebentar lagi akan masuk seseorang yang termasuk penghuni surga di akhirat. Sahabat radhiyallahu anhu penasaran lagi. Mungkin yang kemarin mungkin salah. Mungkin itu duluan masuk mungkin. Ya, sehingga dikira oleh mereka rajulun min ahli jannah, mungkin salah perkiraan mereka. Tapi ternyata kedua kalinya Rasul mengatakan seperti itu. Yang masuk ke masjid itu juga. Bahkan itu terjadi sampai tiga kali. Diulang lagi ketiga kali dan orang tersebut juga yang masuk ke masjid. Rasul tidak salah. Sehingga membuat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma penasaran, apa sih amalan yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar ini ingin mengetahui amalan orang tersebut sehingga pergi ke rumah beliau. Pergi bertamu di situ. Bahkan tidak cukup bertamu, bahkan minap di rumahnya karena ingin tahu di malam hari mungkin punya amalan apa, di siang hari mungkin amalannya apa, sehingga dia bermalam di situ 2-3 hari untuk mengetahui apa amalan orang tersebut. Tapi setelah 3 hari tidak dilihat amalan tertentu yang istimewa yang pantas dia mendapatkan amalan yang pantas mendapatkan bisyarah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa surga. Masih di dunia, masih hidup, dikasih kabar gembira oleh Rasulullah SAW dengan surga. Tidak dilihat punya amalan istimewa, enggak. Tidak banyak mengaji, tidak banyak tahajud, tidak banyak ibadah ini dan itu, enggak. Sehingga bertambah heran Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika berpamitan pulang, maka Sayyidina Abdullah bin Umar terus terang bertanya, kamu itu dikatakan oleh Rasulullah SAW begini dan begitu. Sesungguhnya apa sih amalanmu yang membuat kamu mendapatkan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini jawaban orang tersebut. Aku tidak punya amalan apa-apa. Tidak banyak sholat, tidak punya banyak sedekah, tidak banyak puasa juga seperti kamu ketahuilah. Tapi aku setiap pagi hari aku berusaha membersihkan hatiku. Aku hilangkan sifat dendam kepada teman, kepada orang, tidak suudzon kepada mereka, hilangkan semuanya sehingga aku bersih. Hatiku menjadi bersih. Berusaha setiap hari bersih hatinya. Tidak ada hasud sama orang, tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada suudzon sama orang lain. Itu yang aku selalu berusaha untuk aku lakukan. Dan ternyata inilah yang membuat dia mendapatkan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau ada di antara sahabatnya menyebutkan kepada Rasul bahwasanya si fulan begini begitu, menyebutkan kekurangannya. Rasul tidak suka, sehingga Rasul pernah menegur, "Ya fulan, jangan kamu sampaikan kepada aku kekurangan sahabat-sahabatku. Karena kalau kamu sampaikan kepada aku, nanti dia masuk dan berjumpa denganku, aku punya perasaan yang tidak enak kepadanya. Ini orang ternyata yang dikatakan oleh mereka melakukan begini, melakukan begitu, punya sifat ini, suatu yang kekurangan, suatu yang jelek." Sehingga membuat dia su'dzon. Membuat seseorang su'dzon, membuat seseorang benci, membuat seseorang hawas, dan itu penyakit. Dan itu penyakit hati. Rasul tidak mau disampaikan kepadanya kekurangan sahabat-sahabatnya. Ya, begitulah kita seharusnya. Jangan sampai kita punya perasaan hasud. Lebih baik at-ta'ami, termasuk akhlak daripada salafus saleh, mereka menutup mata dari kekurangan orang lain. Mereka tidak ingin tahu. Mereka tidak mau mendengar, tidak mau mencari-cari, apalagi sampai menyelidiki kekurangan orang lain, tidak mau. Lebih baik mereka salafus saleh bertemu dengan yang lain dalam keadaan bersih hati, sehingga dengan itu mereka bisa husnudzon, dengan itu mereka bisa menghormati mereka, memuliakan mereka. Tidak ada perasaan ini dan itu. Kalau kita mendengar si fulan melakukan ini, kita bertemu dengannya, perasaan kita tidak enak sudah. Mau menghormati tidak enak lagi, mau husnudzon tidak bisa lagi. Apalagi sekarang ini banyak ya, WhatsApp, Facebook, BB, di situ gosip-gosip seringkali keluar di situ, si fulan begini cerita, si fulan cerita yang tentunya ya, cerita-cerita yang kurang enak, cerita-cerita yang jelek, sehingga membuat kita punya perasaan tidak baik kepada sesama muslim, kepada saudara-saudara kita sendiri, sehingga kita berjumpa dengan mereka dalam keadaan su'dzon, berjumpa dengan mereka dalam keadaan tidak menghormat lagi, tidak ada respek lagi. Ya, inilah salah satu daripada penyakit hati. Oleh karena itu ya, yang penting adalah hati, bukan amalan zahir, semuanya kembali kepada hati. Kalau hati menjadi baik, yang lain menjadi baik. Oleh karena itu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus setiap dalam majlis dia tidak mau hanya belajar fikih saja, enggak. Setiap majlis selain dipelajari fikih harus belajar tasawuf. Yang dalam tasawuf diajarkan kita tentang penyakit-penyakit hati, diajarkan kepada kita dalam ilmu tasawuf tentang bagaimana kita mengetahui itu adalah hasud, itu adalah sombong, itu adalah riya, itu adalah su'dzon, itu adalah ujub, itu adalah tasannu, itu adalah hubud dunya. Dikasih tahu, diajari. Dan ketika diajari bukan untuk diamalkan. Oh, kita belajar, yuk kita belajar untuk kita belajar mengetahui apa itu sombong agar kita bisa sombong. Tidak. Kita belajar sombong, belajar hasud, apa itu hasud, apa itu sombong agar kita menghindar. Oh, ternyata hasud itu begitu. Kalau begitu, ana tidak mau seperti itulah. Kalau ternyata ketika itu punya sifat tersebut, kalau begitu ana berusaha menghilangkan. Termasuk di antara yang dipelajari dalam ilmu tasawuf adalah bagaimana mengobatinya. Bagaimana cara menghilangkannya? Hasud begini, begini, begini. Bagaimana cara mengobatinya? Kibir, sombong adalah begini, begini. Bagaimana cara mengobatinya? Itu termasuk ilmu yang juga wajib dipelajari. Bukan hanya kita wajib mempelajari sholat, puasa, zakat. Tidak. Tapi juga kita wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hati. Wajib kita mempelajari penyakit-penyakit hati, bagaimana cara menyembuhkannya. Ya, oleh karena itu Habib Abdullah Al-Idrus dan begitu juga kebanyakan dari salafus saleh tidak hanya belajar fikih aja, tapi dalam satu majlis belajar fikih, belajar juga kitab tasawuf. Ini tasawuf yang penting. Nah, kalau fikih aja, makanya dikatakan man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassad. Kalau dia seseorang hanya belajar fikih-fikih aja tapi tidak punya ilmu tasawuf, maka dia bisa akan menjadi fasik, jadi orang fasik, karena tidak punya takwa kepada Allah, karena tidak punya, tidak mengerti bagaimana penyakit hati. Tapi kalau dia sebaliknya, tasawuf walam yatafaqah, belajar ilmu tasawuf tapi tidak belajar tentang ilmu fikih, faqad tazandak, itu salah juga. Maka dia bahkan bisa menjadi zindik, bisa menjadi murtad. Karena kita tahu bagaimana orang itu dianggap murtad, atau amalan-amalan apa yang dianggap seseorang dianggap murtad kafir dengan ilmu fikih. Dengan ilmu fikih kita tahu ini wajib, ini haram. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak punya ilmu fikih, tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa menghindar dari yang haram. Dari mana kita tahu kalau tidak belajar ilmu fikih? Dua-duanya dibutuhkan. Man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Kalau seseorang belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, baru sempurna. Jadi dua-duanya dibutuhkan, ilmu tasawuf juga dibutuhkan. Ya, termasuk di antara yang di sini dikatakan atau yang dianjurkan dan dinasihatkan kepada kita oleh Habib Abdullah bin Ulil Haddad, hendaknya hati kita lebih baik daripada anggota zahir kita. Atau juga ini bisa diartikan dalam keadaan kita diam-diam, sembunyi, tidak ada orang lain, keadaan kita hendaknya kalau bisa lebih baik daripada keadaan kita di depan mata, di depan manusia, di depan orang-orang. Bahkan itulah yang didoakan dan diminta oleh Rasulullah SAW setelah Rasul beliau meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku keadaan yang baik, atau jadikan keadaanku ketika sendiri diam-diam lebih baik daripada keadaanku di depan orang, dan jadikan keadaanku di depan orang keadaan yang baik. Itu doa yang diminta oleh Rasul. Jadikan keadaanku di saat sendiri, di saat diam-diam, ya, lebih baik daripada keadaannya dia di saat di depan orang. Dan jadikan keadaannya dia di depan orang itu keadaan yang baik. Kalau kita kan enggak, di depan orang masya Allah kita nampakkan tawadu, akhlak, ibadah kita tampakkan ibadah yang baik, sholat kita perbagus, baca Quran kita tampakkan bacaan yang tajwid, yang makhrajnya sempurna, depan orang kita semangat sedekah. Tapi akhlak-akhlak tersebut akan menjadi hilang kalau kita sendiri. Semangat ibadah sudah tidak ada lagi, semangat ketika sholat tidak ada lagi. Sholat yang biasanya di masjid atau di depan umum kita bisa lama, tapi di saat kita di rumah sendiri tidak ada yang melihat, kita akan menjadi malas. Itu min alamat riya, termasuk tanda riya. Kalau kita ibadah kita dipuji oleh orang, kita semangat, tanda riya. Kita diketahui berarti ibadah kita oleh orang lain, kita semangat, berarti riya. Kalau mereka tidak berusaha, mereka menjadikan amalan ibadah mereka itu sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan Imam Daud At-Tai itu puasa 40 tahun, istrinya aja tidak tahu. Betul-betul menyembunyikan ibadahnya. Sebagian lagi membaca khatam Quran sampai 20 kali atau lebih di pangkuan istrinya. Istrinya sendiri tidak tahu. Ini kalau istrinya tidak tahu, apalagi orang lain. Dan di antara mereka, kalau misalnya mereka dalam keadaan ibadah puasa sunnah, itu mereka keluar dari rumah membasahi pipi-pipi mereka, dibasahi. Agar apa? Agar tampak oleh mereka kalau dia sedang dalam keadaan tidak puasa, baru minum air, baru makan, padahal dia puasa, agar menutupi ibadah mereka. Bahkan sebagian disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau dalam keadaan puasa sunnah mereka didatangi tamu, itu di situ mereka mengeluarkan piring dan ditaruh di meja depan agar tamu itu melihat seakan-akan mereka makan, padahal sebenarnya puasa, menampakkan seakan-akan mereka tidak ibadah. Jadi mereka tahunya mereka bukan ibadah, bukan dalam keadaan ibadah, tapi sebenarnya mereka dalam keadaan ibadah. Ini ya sifat khumul, sifat tidak ingin dikenal kebaikannya di depan orang, tidak ingin terkenal kebaikannya di depan masa umum. Mereka sebaliknya, berusaha untuk menyembunyikan kebaikannya, tidak mau terkenal, tidak mau diketahui kebaikannya. Dan termasuk diantara mereka sedekah sirriyah, sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Itu Imam Ali Zainal Abidin di masa hidupnya, sampai orang-orang mengiranya, bahkan menyebutkan bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin orang yang pelit, bakhil, tidak pernah sedekah. Padahal orang yang paling gemar dan hobi sedekah. Kenapa? Karena semua sedekahnya sirria. Semua sedekahnya diam-diam, tidak ada orang yang tahu. Itu amalannya. Jadi ketahuannya kapan sudah meninggal dunia. Jadi berapa ratus atau seratus rumah keluarga di Madinah Al-Munawwarah, mereka setiap hari makan dan minum, tapi mereka tidak tahu dari mana makanan mereka. Padahal makanan tersebut tiap hari dibawa oleh Imam Ali Zainal Abidin di punggung mereka, di punggungnya, di punggung beliau, dibawa sendiri dan ditaruh di pintu mereka setiap malam. Dan ketahuan di saat dimandikan jenazahnya ternyata membekas di situ, di punggungnya membekas, bekas saat bekas daripada dia membawa karung-karung yang berat. Dan diketahui dan dikuatkan juga semenjak Imam Ali Zainal Abidin, mereka yang yang biasanya setiap hari mendapatkan di pintu mereka makanan, mereka tidak mendapatkan lagi. Bahkan mereka menjadi miskin lagi, tidak bisa makan lagi, mendatangi Gubernur Madinah meminta bantuan, sehingga Gubernur Madinah heran, ternyata masih ada orang miskin. Gubernur Madinah mengira tidak ada lagi orang-orang miskin, tidak ada yang minta-minta, tidak yang minta bantuan, dia kira semuanya cukup semuanya. Tapi tak kala Imam Ali Zainal Abidin, mereka datang meminta bantuan. Kenapa? Sodakohnya sirriya. Sodakotu sir tudfi hodobar rob. Sodakotu sir tudfi hodobar rob. Sodakoh sir bisa memadamkan hodobar rob. Ini marahnya Allah subhanahu wa ta'ala, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita ingin jauh dari murka Allah, ingin tidak dimurkai Allah, sedekah sir. Inilah yang dikatakan termasuk yang diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada tujuh golongan. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Seseorang yang bersedekah, kata Rasulullah SAW, tapi dia sembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Oh ya. Apa sedekah tusir? Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita bersedekah tusir, pahalanya lebih. Walaupun sedekah tidak sir, terang-terangan sih tidak masalah, pahala juga ada. Pahalanya besar. Pahala sedekah secara umum besar, memberi makan kepada orang yang tidak mampu untuk makan, pahalanya besar. It'amul jai' khairun min bina' jami'. Memberi makan kepada orang yang lapar lebih baik daripada membangun masjid jami'. Ya, Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dia sendiri dengan dibantu oleh putranya Nabi Allah Ismail membangun, selesai dibangun, Jibril mengatakan bahwasanya apa yang kamu lakukan alangkah baiknya membangun Ka'bah, tapi ketahuilah lukma fi famil jai afdal mimma fa'al, tapi satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang lagi lapar itu lebih baik daripada apa yang kamu lakukan sekarang ini. Ya, kadang-kadang orang berusaha membangun masjid-masjid, tapi di tetangganya sendiri ada yang kelaparan tapi tidak pernah diperhatikan. Nah, ini sedekah secara umum fawaid katira, pahalanya besar. Tapi lebih istimewa lagi kalau sedekah tersebut adalah sedekah tusir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sedekah tusir dilipat gandakan pahalanya sab'ina marrah. Dilipat gandakan daripada sedekah biasa sampai 70 kali lipat. Jadi sekitar satu kali sedekah tapi sirron lebih baik pahalanya daripada kita 70 kali kita bersedekah tapi bukan sirron. Dan sedekah tusir harus tidak salah difahami bahwasanya sedekah tusir adalah sedekah yang tidak sama sekali diketahui oleh orang lain. Sama sekali tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan katanya ulama, orang yang diberikan kepadanya sedekah pun tidak tahu. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, mereka makan minum setiap hari tapi mereka tidak tahu siapa yang memberi. Yang diberi pun tidak tahu. Jadi kalau kita noleh kanan, noleh kiri, oh tidak ada orang, nah ini kesempatan sedekah, ini sedekah ya, itu bukan dianggap sedekah itu masih. Kenapa? Karena yang diberi tahu. Jadi sedekah tusir yang diberi pun tidak tahu, makanya istimewa pahalanya. Karena harus minim yang diberi pun harus tidak tahu. Loh, gimana caranya? Masa mau seperti Imam Ali Zainal Abidin malam-malam datang ke rumahnya orang taruh depan pintu? Katanya ulama berbagai cara bisa. Termasuk di antaranya adalah membeli sesuatu yang harganya sekian, kamu beli dengan harga yang lebih tinggi. Ya biasanya misalnya anggaplah harga ini, barang ini harganya misalnya 5.000 rupiah. Yang dibeli dengan 6.000. Anak beli ya barang itu dengan 6.000 rupiah. Oh ya, akhir sudah. Loh kok dibeli dengan 6.000 padahal biasanya harganya 5.000. Dalam hatinya dia, anak niatnya sedekah sir. Orang yang dibeli barangnya enggak tahu niatnya dia sedekah sir. Padahal 1.000-nya niatnya dia tahu itu harganya 6.000, 5.000 dia beli dengan 6.000 memang ya lebih daripada harga yang normal, tapi dia tahu. Tahu ya. Bukan tertipu, bukan bahlul kadang-kadang, "Oh, wah Allah ana nyesal. Ana kira memang harganya 6.000." Ya itu bukan sedekah tusir. Memang hatinya sudah niat. Itu sedekah tusir. Atau sebaliknya, menjual sesuatu yang harganya sekian kamu jual dengan harga yang lebih murah. Harganya 5.000. Ada seorang mau beli. Berapa? Yang dikatakan ini 4.000. Oh ya heran beli ya, perhan dia. Dapat harga 4.000 lebih murah. Padahal niatnya apa? Sedekah tusir. Jadi yang beli, yang diberikan sedekah tidak merasa kalau dia sebenarnya diberikan sedekah, enggak tahu. Ini namanya sedekah tusir. Atau kalau sekarang ini kirim pulsa. Kirim pulsa kan bisa itu. Kirim pulsa kan enggak ada yang tahu. Pulsa atau bayar rekening ya. Rekening listrik bisa dibayarkan tanpa diketahui oleh orang yang diberikan, enggak tahu. Atau apalagi PDAM lah, bayarkan PDAM-nya. Ya ini kalau misalnya diamalkan, insya Allah Allah tidak akan murka sama, tidak akan marah sama dia. Kata dia maksiat, insya Allah Allah akan memberikan maghfirah, memberikan rahmatnya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sadaqah tusir turfi adabarab. Kenapa? Amal itu diam-diam tidak ada yang tahu. Agrab ilal ikhlas. Lebih dekat kepada ikhlas. Lebih dekat kepada ikhlas untuk hanya semata-mata karena Allah. Kalau kalian beri sedekah di depan orang, ya itu sedekah masya Allah. Tapi kan bisa jadi senang dilihat oleh orang lain. Senang itu kan sudah tidak baik. Orang lain tahu kalau dia bersedekah, dia senang. Orang lain memujinya, oh si fulan masya Allah. Orang lain memujinya, dia senang bangga. Apalagi kalau masuk koran, masuk berita, wah bangga. Berarti dia mencari kebanggaan dari orang. Dia senang dengan pujian. Berarti nyari itu pujian, bukan nyari pahala dari Allah. Jadi kalau dia betul-betul sedekah tusir, menunjukkan dan menampakkan betul-betul ikhlasnya, murni ikhlas, tidak melakukannya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selamanya, selamanya dia tidak boleh membukanya dan menampakkannya. Makanya kadang-kadang ada yang sudah sedekah tusir. Sedekah tusir. Berapa kali sedekah tusir. Nanti kesempatan dia duduk dengan teman-temannya, anak kemarin sedekah tusir loh. Ya itu bukan sedekah tusir kalau dikasih tahu. Hilang pahala sedekah tusirnya. Jadi pahala biasa akhirnya. Kalau riya malah bukanlah pahala, enggak ada pahalanya sama sekali kalau riya dia menceritakannya. Kalau tidak riya ya menjadi sedekah biasa. Dan jangan bilang-bilang ya, ini sedekah tusir ya. Ya itu jangan bilang-bilang, ini namanya bilang-bilang. Ini sedekah tusir harus tidak diketahui oleh orang lain. Baru harta yang diberi pun tidak mengetahuinya kalau itu adalah sedekah tusir. Ini amalan secara diam-diam. Ya begitulah mereka termasuk salafus salihin. Mereka tidak suka berlakukan amalan mau itu sholat, puasa, sedekah. Ya, mereka tidak suka menampakkannya di depan orang lain. Kecuali ya, kecuali kalau misalnya dia ingin dijadikan sebagai tauladan. Dia ingin diikuti oleh orang lain dan memang dia muqtada bihi, menjadi panutan bagi mereka. Kalau dia melakukan ini orang ikut. Maka baginya ini dianjurkan untuk menampakkan agar mereka ikut. Afdal. Sebagai contoh bagi mereka. Ya kecuali gini. Keadaan seperti ini dikecualikan. Karena niatnya dia bukan apa, tapi niatnya dia biar menganjurkan orang lain, memberi semangat kepada orang lain untuk meniru apa yang sudah dilakukan daripada perbuatan yang baik. Ya kecuali kalau dia memang jadi panutan dan diikuti oleh orang. Nah masalah dia lebih baik sedekah itu jahar, sedekah jahriyah. Baik kalau dia jadi panutan oleh orang lain, orang akan menirunya, orang akan semangat melakukan apa yang dilakukan daripada keperbuatan yang baik, dan masalah. Tapi kalau tidak lah, lebih baik humul, lebih baik tidak dikenal, lebih baik tidak diketahui, dan mereka tidak ingin diketahui kebaikannya, bahkan mereka tidak ingin diketahui kewaliannya. Jadi sampai-sampai Ibrahim Al-Khawwas, salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, setelah dia berapa waktu menjadi orang-orang kenal dengan dia. Wah, Masya Allah, fulan ini ibadahnya begini. Lama-kelamaan orang tahu kalau dia wali Allah. Setelah orang-orang sudah mulai husnudzan, mulai mengetahui keadaannya, ibadahnya, apa yang dilakukan Ibrahim Al-Hawas? Dia pergi ke hammam. Anggaplah kalau sekarang kamar kolam renang. Lalu sekarang kolam hammam ini mandi uap. Dia pergi ke sana. Dan orang-orang yang masuk ke dalam hammam tersebut meninggalkan pakaiannya di luar. Apa yang dilakukan? Pakaian mereka dicuri dan dipakai. Dan dipakai di dalam pakaian yang dia pakai. Dipakai dulu pakaian yang dicuri, kemudian pakai pakaian yang dia pakai sebelumnya. Tapi ditampakkan sedikit pakaian yang dicuri. Dari dalam itu ditampakkan sedikit. Agar apa? Agar diketahui oleh orang lain. Jadi ketika orang-orang tersebut mencari pakaiannya, mana? Kan ketahuan sedikit dari belakangnya. Wah, oh, itu orang yang pakaian aneh itu. Orang akhirnya dikejar, dipukul, dipukul, dipukul. Mulai semenjak itu dikenal dia adalah pencuri pakaian. Padahal sebelumnya orang memujinya. Sebelumnya orang mengatakan ini fulan ibadahnya begini. Bahkan dia wali min awliya'illah. Tapi setelah itu dia diberi julukan pencuri pakaian. Setelah dia diberi julukan pakaian, maka dia malah mengatakan, ini keadaan yang anak inginkan. Anak tidak mau orang-orang tahu anak ini orang baik ini. Itu sampai-sampai seperti itu. Jadi kalau kita kan sebaliknya. Wah, luar biasa akhlak mereka. Bahkan di antara mereka ada yang sudah terdengar kewaliannya, kebaikannya oleh raja di zamannya. Tatkala raja tersebut mendengar kebaikan orang tersebut, maka si raja tersebut ingin berziarah. Si wali tersebut dengar kalau dia raja ini akan berziarah. Apa yang dia lakukan? Nah, kalau sudah raja dekat, sudah hampir sampai kepada rumah beliau ini, tolong muridnya disuruh, tolong hadirkan di depan kami makanan-makanan yang banyak, sayur-sayuran yang bermacam-macam. Ya, akhirnya raja pun sudah hampir sampai ke rumah beliau untuk berziarah, karena dikatakan oleh mereka si fulan ini wali min auliya illa, orang baik begini-begini. Tatkala sudah raja sudah hampir sampai, diberitahu ini sudah raja mau masuk. Apa yang dilakukan? Dia makan semua makanan yang ada di hadapannya dengan rakus, dengan tidak ada akhlak. Pakai makan, duduknya pun bukan duduk yang sunnah makannya, makan dengan kenyang ini. Orang raja ketika itu melihat, dilihat kayak gitu ini ya, masa orang wali makannya seperti itu? Makannya dua bakul nasi, ikannya ayam, ikan ini, sayur mayur semuanya lengkap di mau. Kayak orang kelaparan tidak makan satu bulan. Jadi raja melihat kayak begitu. Kan kalau orang wali kan biasanya makannya sedikit, makan cuma satu macam ikan, duduknya dengan duduk yang sunnah, baca bismillah. Ini enggak, semuanya dia tinggalkan. Sehingga raja melihat itu, ya Allah, husnudzonnya hilang. Masa ini wali min awliya'illah? Enggak jadi ya. Sudah sampai sana enggak jadi ziarah, enggak jadi masuk, keluar, balik lagi. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah, katanya orang wali. Alhamdulillahilladzi raddahu anni. Alhamdulillah, orang itu berpaling dari ana. Kalau kita, ya Allah, kok berpaling tak jadi sih? Kalau kita datang, wah, ini umpung raja mau datang. Ayo, kita kumpul, daras-daras majlis. Supaya dilihat oleh raja. Mereka tak pengingin. Tak ingin diketahui. Bahkan di antara mereka, hatta fi qabri, walaupun di kuburan pun, sudah mati pun tak kepingin diketahui kebaikannya. Ada Habib Musayyah bin Abdullah bin Syekh. Habib Musayyah bin Abdullah bin Syekh ini termasuk wali Allah yang mastur, yang tidak dikenal. Suatu waktu orang biasa, dikenalnya orang biasa, berarti wali Allah. Oleh karena itu kita jangan su'udzon sama orang, harus husnudzon. Ini bisa-bisa ini wali-wali Allah semuanya ini. Tapi mastur-mastur, tidak menampakkan. Bisa. Wanda'ah na bukan wali. Kadang-kadang ada yang wali tidak merasa kalau dirinya wali. Di antara wali ada yang tidak tahu kalau dirinya wali, padahal dia wali min awliya'illah. Ya harus husnudzon. Makanya dikatakan wa kullu layali lailatul qadri fa'takid. Wa kullu man talqahu fa'tajil khadira. Kamu yakinilah setiap malam, yakini bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Setiap malam yakini Lailatul Qadar, pasti kamu dapat. Setiap malam Ramadan kamu yakini malam itu adalah Lailatul Qadar, pasti kamu dapat Lailatul Qadar. Karena setiap malam kamu yakini itu Lailatul Qadar. Begitu juga setiap orang yang kamu jumpai, yakini adalah Nabi Khidir atau yakini dia adalah wali min auliyaillah. Kamu dapat rahasia. Kamu dapat madad dari orang tersebut. Al-madad fil mashhad. Al-madad pertolongan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bergantung pandangan kamu kepada orang tersebut. Hatta kalian melihat wali min auliyaillah, hatta melihat wali kutub sekalipun, tapi kalau pandangan kamu tidak ada husnudzon, ah itu biasa, wali biasa, ah, bahkan orang bodoh itu cuma sama orang aja dijadikan wali, dikatakan wali orang biasa, ya tidak dapat mandat, tidak dapat pemberian dan rahasia dari wali tersebut. Tergantung husnudzonnya, tergantung masyhadnya, pandangan pandangan kamu terhadap orang tersebut gimana. Nah itu yang dir madad samanul anbiya, saman awliya, samanul aliyya, madad saman awliya. Kalau kalian ingin dapat madadnya mereka, madadnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, husnudzon adalah dengan husnudzon. Bahkan kalau misalnya pun ternyata bukan wali beneran, tapi kalau kalian husnudzon, dia kalian akan dapat apa yang kalian sangka. Itu patokan. Makanya kalau orang wali, kadang-kadang orang wali ini kadang-kadang menampakkan sesuatu dalam dirinya yang dilihat oleh orang lain, yang andai kata orang lain melihatnya mungkin dia akan berpaling. Nah, menampakkan seakan-akan baca koran. Ya bisa jadi, mungkin bisa jadi ngerokok, pakai celana, padahal wali. Niatnya apa? Niatnya ngetes, nguji kepada orang lain. Apa masih yakin husnudzon apa enggak? Makanya dikatakan oleh Habib Abdullah bin Wahdat, "Sallim li ahli la fi kulli muskili. Ladaika ladaihim wadihun bil adillati." Salim li ahlillah. Ya, serahkan urusan itu kepada Allah. Kalau ada orang soleh ya, orang yang istiqomah, tapi kok suatu waktu dia berbuat begini, berbuat gini, padahal dia orang soleh. Nah, serahkan kepada Allah. Tetap kamu yakini dia orang wali. Ya, ladeka. Dikatakan salim li ahlillah fi kulli muskili ladeka. Itu menurut kamu aja muskilah. Menurut kamu ini kok tidak benar ini. Tapi ladaihim wadihun bil adillati. Tapi menurut mereka itu jelas. Mereka jelas benar, mereka itu dalam jalan yang lurus. Hanya kita aja yang tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka sesungguhnya. Ya, ini Habib Usaid bin Abdullah Musayyah sewaktu meninggal dunia orang dianggap orang biasa. Tapi suatu itu malam pertama dikubur, ada penggali kubur yang mau mencuri kafannya. Penggali kubur digali kuburan di malam itu, tidak tahu apa yang dilihat. Di saat digali ternyata Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh ini dalam keadaan duduk di atas kursi yang terbuat dari emas dan di tangannya membawa Quran sedang membaca husu membaca Al-Quran di kuburannya. Ini kalau bukan orang wali tidak mungkin seperti ini dalam keadaan membaca Al-Quran. Ternyata tatkala digali dia orang tahu. Habib Syekh mengatakan apa? Sufyan Fulan, tolong ya, jangan kasih tahu keadaan anak sekarang ini kepada orang-orang, jangan ya. Jadi minta disembunyikan, jangan cerita. Kalau kita kan, ceritakan ya, kasih tahu sama orang-orang. Nih, kalau tidak, kalau kau ceritakan, kamu akan meninggal dunia. Suatu waktu tidak kuat meninggal dunia. Fatihahilah Ruh Sayyidina Habibina Syafi'ina Kuritina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wali sahabat ratib al-habib Abdullah bin al-Haddad wa ala arwah walidina walikum walahum walahumahum wa yuli darajafinya na'idah hasyahum bermanfura yunfa'na biasarihim ambarihim ulumih hudina hudina wahira yuafikna lil'amal bil'ilim yuafikna lil'tawad yuafikna bil'ikhlas yuafikna lil'khairat ala terkil ma'asiyah yuafikna tawbah minha ala hadinya kunia syariah jami'u khairatina khairah ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.